wolu saking Injil. Wa fil isharati adillah ta'ala lan iku tetep ing dalem isyarat anillahi saking Gusti Allah Ta'ala annahu utawi sak temene kelakuan iku kala dawuh sapa Allah abdi abdi lu kawula ingsun inistah waktuka sakoktu laka minar rahmati sakko fakunta arhama bin mar'i min nafsi inistah waktu pamun ngangkat dadi khalifah sapa ingsun kaen sira sakoktu monggo gawe mustak sapa ingsun laka kedhi sira gawe mustak minar rahmati saking masdar ar-rahmah jawane sakoktu monggo maringi sifat sapa ingsun laka kedhi sira tak paringi sifat minar rahmati saking sifat ar-rahman sifat rahmat kasih sayang sakon kelawan sifat temenan nyipati temenan nek wis tak kei sifat sing sangka ar-rahmah kuwi fakunta mengko ana sapa sira iku arhamal luweh welas bil mar'i kelawan awak-awakan min nafsihi tinimbang saking awak dhewe mar'i saat ini pun doanya pemimpin itu lah yang asli pemimpin itu mesti yang baik itu saluran rahmati saking Allah jadi yang tentu yang diparingi kemampuan ini kan hubungannya tasih kali soal ison delok ison delok sifatnya menungso iso ndelok rahasiane menungso enak wong karo pangeran diparingi iso ndelok rahasiane menungso nanging ora kedunungan sifat rahmate Gusti Allah iki kelakuan akhlaki niku sama sekali tidak memakai pedoman-pedoman kasih sayangnya Allah. Maka nopo sing pun dingerteni wong niku kemampuan menembus rahasiane menungso niku. Mboten nggawa manfaat nopo-nopo ning malah nggawa fitnah. Nggawa kerusakan. Hubungane lan iku persoalan. Mula wonten hadis qudsi isyarah saking Allah ndawakan he kawula ingsun lamun ingsun iku wis kersa ngangkat khalifah marang sliramu mesti sliramu tak paringi mustak jeneng. Mustak jeneng niku munculé kata-kata saking napa niku jeneng mustak jeneng. Wong Jawa lek ngarani napa niku sak jeneng kaya wong nulis wong diarani penulis ngoten niku mergo piyambake iso nulis ana kedadian nulis sing nemplek karo piyambake ngoten jur wong sing ketemplekan sifat nulis niku diarani penulis niku jenenge jenenge penulis niku mustak saka lafal tulis. Jur wonge diarani penulis. Apa nek juru tulis. Ana sifat apa? sifat wonge kuwi ana kedadian kedadian terbang. Kedadian duduk-duduk barang. Wonge iso mabur, iso terbang. Sifat iso terbang niku jenenge masdar. Sifat kedadian iso terbang jenenge masdar. Lah wong sing kedungungan sifat terbang niku wong Jawa lek ngarani penerbang. Lha jenenge jeneng penerbang, nek jeneng nempel ning wong. Wong diarani penerbang. Iku hukum mustaq contoh lafal terbang, ngoten. Teman-teman iki enten tiyang didadekno khalifah Gusti Allah. Niku mesti kali Gusti Allah piyambake dimustaqno saka lafal sifat Ar-Rahmah. Saka lafal Ar-Rahmah, pengasih, penyayang. Berarti itu syarat mutlak. Seorang pemimpin, seorang khalifah itu harus mengandung, menyandang ar-rahmah, kasih sayang. Lek pemimpin niki mengke wis duwe sifat ar-rahmah dan kasih sayang, maka pemimpin ini akan mengasihi setiap orang melebihi orang itu sendiri menyayangi dirinya. Lungge ta zaman momong. Ini contohnya khalifah itu pamong ya. Jawa itu ikilah apa? Pamong. Pemimpin itu pamong. Jenenge wong momong itu luweh welas sing momong ning gone sing dimong katimbang sing momong dhewe niku melasi awake. Bucah iki ambek awake ora patek welas. Krana seneng dolanan niku sampe jam 12 bengi pangkat dolanan. Kan mboten welas awake dhewe to. Lah, tapi sing momong malah welas. Dirayu-rayu, ayo le nang ibu. Ayo le wis bengi. Gitu. Lah niku sinengke pamong ngoten niku lho iso dadi khalifah. Iki jenenge dadi pamong, mimpin bocah mesti nggawa welas asih. Sing welas asih niku luwih gedhe katimbang sing diwelasi terhadap awake dhewe. Saat ini lah enak orang ngomong tapi ibu sama ibu-ibu yang boleh ngomong enak orang ngomong kalau senangannya maksa yang dimong ini kira-kira yang dimong kerasa ngomong sini orang ngomong itu ya molor ngukur karena dasar orang ngomong itu kasih sayang. Orang ngomong khalifah itu pamong tukang nyalur no kasih mulanya saja ini pun pas pejabat kuasa sultan adalah zillullah ul ardi payu ini Gusti Allah yang diincep ini dalam bumi tuh ngerti nenek kiai ulama nabi rasul niku misbahullah ilam lampune Gusti Allah teng bumi. Datu sing liyane liyane ku khodamatullah fil ardi biro-biro pelayan Gusti Allah sing teng bumi. Sedaya duwe peran sing intine niku nyalurno ar-rahmah nyalurno kasih sayange Gusti Gusti Allah. Mungkin napa mawon gak jane sedoyo niku anggar dasare krana rahmat niku jane mboten wonten masalah anggere nek muncul persoalan teng tengah-tengah kehidupan sing ruwet niku dasare ujung-ujunge persoalan awale krono hilang kaki saya. Mungkin yang dimong greget no. Nggih, saged to. Sing ngomong jane wis pol-polan lah ngawur kasih sayangnya. Tapi langsung dimong greget no. Uti gendong no, malah nyakari sing gendong. Tadi terus dicolone to nggih. Kono-kono-kono dolanan karo karo ya mana to nggih. Lah. Niku krana boten nimbang. Tapi yang jelas dasar awal pertimbangan-pertimbangan napa mawon sing dilakone pamong terhadap sing dimong niku dasare krana welas, tegese welas lebih mementingkan sing dimong katimbang karepe sing momong. Selama kekarepane sing dimong niku mboten bahayake, sing momong mesti nuruti. Pengen ganjulan, ya ditut no ganjulan. Nggih. Pengen nopo dituruti. Malah kadang-kadang sing ngomong niku merendahkan diri, merendahkan tingkat kemampuan diri disejajarkan dengan sing dimong. Sing dimong pelo, sing ngomong melok pelo. Bagaimana dadi? Nggih. Padahal sing dimong niku ya iso nganggo kata-kata sing jelas ngono ya iso. Tapi sing ngomong melok-melok. Mergo kawasi sing ngomong terhadap sing di dimong pancen ngoten niku. Dewe Gusti Allah ngene hadis kunci ngoten niku. Apabila saya menghendaki kamu menjadi khalifah, menjadi pamong, maka kamu saya beri sifat yang sifat itu sebenarnya dari saya sendiri. Ini itu sifat ar-rahmah. Sehingga kalau kamu sudah saya beri sifat ar-rahmah, kamu akan muncul dari dirimu kasih sayang kepada setiap orang. Yang kasih sayangnya itu melebihi kasih sayangnya orang itu kepada dirinya sendiri. Itu. Wakot adaba kan teman-teman wis nguruki tata krama sapa Allah Gusti Allah. Khalilahu ing kekasih Gusti Allah Ibrahim marupane Nabi Ibrahim alaihissalam. Fi ba'di mawatinihi ing dalem setengahe kira-kira napa le kedadian pentinge ing dalam pira-pira kedadian pentinge untuk panggonane Nabi Ibrahim al-Azimati kang agung al-Azimatil Miqdari kang agung derajate wa alamalan paring pengertian sapa Allah ing Nabi Ibrahim kaifa kaya apa ya takhalaku supaya bisa berakhlak sapa Nabi Ibrahim berakhlak bihadzal khuluqi kelawan iki-iki pakerti al-karim kang mulya inda ibtilaihi nalikane bisa ningaline Nabi Ibrahim bisa ningali alal asrori ing ngatasé pirang-pirang ngatasi piro-piro rahasiane menungso. Jadi Nabi Ibrahim sing pun dados kesal kekasih Gusti Allah iku mawon pada saat-saat tertentu yang penting Gusti Allah paring tata-tata piwulang tata krama dumateng Nabi Ibrahim kados pundi carane berakhlak sing sae nalikane wong niku kalih Allah Ta'ala diparing kebuka saged ningali rahasiane makhluk dan saged ningali rahasiane makhluk muga wong roh rahasiane makhluk niku lek abote muncul kasih sayang maka yang muncul adalah kemarahan-kemarahan. Zaman momong pas orang metu kasih sayange ya abang kabeh bocah dicetoti nggih nggih. Orang muda meneng malah nangis. nalika sing muncul niku duduk kasih sayang. Mboten. Lah terus mundi ruwiyat diceritakan. Angko samata saking Qusamah Anzu bin Zuhair. Saking Qusamah bin Zuhair radhiyallahu anhu. Ana usah temene Qusamah iku kala dawuh sapa Qusamah. Bala bawa sekon ingin sun opo anna Ibrahim kok sama anna usak temani kanjeng Nabi anna usak temani kanjeng Nabi kukola dawa soko kanjeng Nabi bala bawa sekon cerita ingin sun opo anna Ibrahim sak temani Nabi Ibrahim alaih salam ku haddasa us terjadi wis omong-omongan apa nafsu awak dhewe Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nate duwe rasa rumangsa teng jero ati. Rasa rumangsa anahu ing saktemene Nabi Ibrahim iku arhamul khalqi luweh welas-welase makhluk. Nabi Ibrahim niku saben dinten niku ngurmat tamu niku tamune 1000-1000. Niku Nabi Ibrahim. Lek sampai mboten tentamu sewu piyambake mlaku sampai pinten-pinten kilo. Golek wong sing dijak dahar bareng-bareng. Niku sakek welase Nabi Ibrahim ngene makhluk. Lah suatu ketika ngene manahe Nabi Ibrahim tukul rasa. Lek ngono aku iki wis duwe rasa welas sing gedhe banget ning gone makhluk. Kala dawuh saka rawi Farqa'a mongko banjur ngunggahaken ing Nabi Ibrahim. Sapa Allah Gusti Allah Taala hatta asrafa sing bisa ngawasi. Bisa ngawasi sapa Nabi Ibrahim ala ahli ardi ing ngatasé penduduk bumi. Karena berduwe rasa wae terus karo Gusti Allah Nabi Ibrahim iki diunggahne sampai sakit ningali makhluk penduduk bumi. Fa'abuk soromo pembajur bisa ningali sapa Nabi Ibrahim akmalahum yang biro-biro ngamalena ahli ardi wa malan yang opo ayah malunakan kodong lakoni sapa ahli ardi sampai sedaya penduduk bumi panopo sing dilakoni penduduk bumi. Tapi Ibrahim itu sakit ningali kanti teliti lan jelas. Wong sing ketok itu api-api tiba-tiba dibalik itu ternyata punya keniatan yang tidak baik. Niku sampai getaran-getaran niat jahatnya penduduk bumi. Niku Nabi Ibrahim sakit ningali. Ya apa jahatnya menungso. Bungsu pun kertas waktu lah, kok pakok lama kok banjur dungo sopo Nabi Ibrahim. Ya Rabbi dammirhum. Padahal jadi Nabi Ibrahim, aku ini selawah-selawah sama aku. Bungsu roh asli ini kelakuan yang menungso. Lalu Nabi Ibrahim bengai, ya Rabbi duh pengenan pulau dammir. Mungkin ngelebur panjenengan hum yang penduduk bumi. Boten pantes makhluk diwelasi Gusti Allah dikirimi rezeki bendina kok kelakuane kaya ngoten niku mboten trima kula Gusti sampean lebur mawon. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala, ya Ibrahim keliru to penyongkomu. Jerimu kowe jereke welas-welase wong. Iku bangsa roh kelakuane makhluk ngono kowe ra kuat ba. Dungo kon lebur. Ana utawi ingsun sing welasi aku duduk kowe. Ana utawi ingsun Allah iku arhamul wa welas. Bi ibadi kelawan kawula ingsun ningkati nimbang saking sira ya Ibrahim wis Ibrahim. Yen timbang kowe yen luweh welas aku kok wong aku sing gawe ki aku sing ngurusi kok kowe ki ora iso nyuguh ngono rumangsa luweh welas. Ora iso jek welas aku timbang kowe. Aku bendina ndelok di aku ora tau turu. Bendina ndelok petakilane menungsa kaya apa kowe aku ndelok. Orang yang tak gelok sing wis kewetu, sing ijek disimpen rencana jahat sing njero ati lah kuro. Lu ngono aku ora jengkel. Pandah tak kirimi rezeki yo. Ambekane ora tak pedhot. Mula saiki iblis sing penting ora kok rencanamu kuwi sing kudu mbok lakone. Kok kon lebur niku lak golek penake. Iblis muduna sapa sira? Ila ardi maring bumi dakwa. Fala awahu mongko menawa-menawa penduduk bumi iku ya guna gelem padha tobat sapa ahlul ardi. Wayan cimuna lan padha bali ngelingi aku maneh sapa penduduk bumi. Nunggu kajembaran Gusti Allah kaya ngoten. Wane nggih. Wong niku lek kadung kedungan kawelasan. Niku kadang-kadang sampai harga dirinya sendiri pun dikorbankan untuk menyalurkan kasih sayang itu. Niku termasuk akhlaknya Gusti Allah waktu itu. Cara Gusti Allah niku meteng-meteng nganggo sifat kekuasaane keketuhanan. Meteng-meteng nganggo sifat kekuasaane ketuhanan. Betul wonten tanazul menurunkan tingkat derajat ketuhanan itu oleh Allah diturunkan serendah-rendahnya sampai nopo orang pantes Gusti Allah diperlakukan seperti itu. Kula panjenengan ternyata sering obok-obok wilayah ketuhanan itu ngumpuli para pendemo obok-obok istanane presiden. Orang itu mau apa-apa istana. Lek kula sampean niku sering kali melunggui kursi ini Gusti Allah. Lek apa-apa lagi. Nggih. Lho kaya ngono Gusti Allah sik kelas. Mula lek entian kok madek macak dadi guru. Tapi kok sifat rahmate urung iso los jembar kaya jembare Gusti Allah. Ing dalam leh paring kawelasan teng makhluk. Niku guru orang gawa kawelasan, orang gawa keuntungan ing guru niku malah stres karep iki. Ya piye wong guru sing meteng-meteng pengen mulang muridé ndang pinter, muridé malah klewas-klewes. Iya. Akhirnya terus pertentangan antarané murid karo guru. Bu, kuwi bukan betah-betahan. Oh, guru ini yang merubah jadi orang sabar apa tak yang muridnya merubah jadi bucah manut. Selama ini kumpulan itu perubahan sikap diantara ini guru karo murid musuhan terus ngarepe guru ini melebu ngarepe muridnya perayu ini lagi bertentangan terus ya. Wah wong jadi pamong jadi mursyid sing iso ngerti kawon apa kawon tenan atine murid niku lek mboten jebar saestu kaya rahmate Gusti Allah dilu kiai niku masakno murid yo gak manfaat ngamumu le mboten nek terus lek guru terus mara nyabakne muride gak manfaat ngamumu le iku engko jane sing gak manfaat ngamumu le sapa. Ngene iki gune ta terus apa gunane kowe mulang terus mbok dongakno muridmu ora manfaat ngene. Ming gara-gara kowe ngerti lek muridmu iki ora patek setia mergo megune guru liya lho ngono tok ae lho. Sok-sok lagi ngoten. Iki murid sing iki dol cilik ajine ning ndeke terus wis ora gedhe pengalaman roh kiai liya-liya terus murid iki guru ana ngono kok terus disegakne. Oh, kowe ngaji rono ora njaluk izin aku. Ora manfaat ilmu mule. Iku berarti lagi ilang kasih sayangnya guru teng murid ta, Dik? Menjawu niki nuturi guru lho. Niki onen-onen iki nuturi guru, muridnya aja terus cikrak-cikrak. Terus malah nggih muridnya terus buka wadi nyeneni guru niki sing oleh nyeneni kiai kaya aku iki rada oleh nyeneni. Maksudnya ampun guru dasar melehno guru. Jadi berakhlak berperilaku seorang guru yang tahu rahasia murid itu yang pertama kali harus ditumbuhkan adalah kasih sayang yang luas seperti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wa an aliyin lan hadis kacarito saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi, lama aro nalikane ningalaken, ngetokaken sapa Allah Gusti Allah. Ibrahim ing Nabi Ibrahim ningalaken malakut as-samawati. Ing pira-pira alam malakut langit wal ardhi lan bumi. Asrofa monggo bisa ningali sapa Nabi Ibrahim alarot dening ngatasé wong lanang mukhtalin kang nyepi nyepi bimaksiatin kelawan makoni maksiat min ma'asillahi ta'ala saking pira-pira kembang pembangkangan saking pira-pira kemaksiatan marang Allah Azza wa Jalla. Nalika niku Nabi Ibrahim artinya pas padang-padange ati cara wong wiridan ngono pas mandi-mandi donga. Padang-padange ati mandi-mandi donga. Karo bisa dibuka alam malakut kegaiban dibalik kenyataan wajah. Lha Nabi Ibrahim pas donga ora pas wiridan atene kebuka wonten suatu ketika enten tiyang niku ndelik niku Nabi Ibrahim sorot padahal ndelike wis ning jero kamar ndelike wis ning jero kamar kamar wis dikunci rapet kamar ning jero omah omah wis dipagri pisan di usipakur tembok dulu lha kok wong itu ngriku niku mendem. Nabi Ibrahim sakit ningali mergo panjen sing dibuka alam malakut oleh Allah Ta'ala yang niku maksiat. Lha kok pada abadi donga sapa Nabi Ibrahim Allah itu insyaallah alaihi warat ing atas wong sing delik maksiat niku. Sekali roh enten wong delik maksiat niku Nabi Ibrahim donga ya Allah yang kok wonten kelakuan sampean pateni lampun Gusti wis pahalaka moga banjur mati sapa raja mati gimana dua lo mati. Nah bar niku wis mati rone ana wong maksiat maneh dua lo mati nah. Maka dari kalian kaya mengguna-mengguna didungak lo banjur mati ala akoro yang kata sewa lanang liya wa akoro lanang lanang liya mana pahala aku mau kodoh mati sama wong sindu maksiat-maksiat pokoknya ini wong maksiat konangan waskitane Nabi Ibrahim dungak lo mati mana untung sampai ini orang dikonangi apa sama maksiat konangin Nabi Ibrahim dungak lo mati dungak lo mati. Bicara sana kini begini untuk ada murid melanggar pecat, murid melanggar pecat itu pengar bulan sokong murid yang melanggar kafe. Pikir, tadi pikir gitu, yuk yuk dokol gitu. Pahalaku mau kau rusak kafe mati kafe. Fa'u mau banjur paring wahyu sopolo kusolo ilahi maring Nabi Ibrahim an. Sak temene kelakuan iku ya Ibrahim he Ibrahim innaka sak temene sira iku rajulun wong lanang fa mustajab dakwati kang mandi donga ya kudu piye kudu nek donga mandi mulane pala tak mongko aja dungakno sapa sira alang ibadi mlaku ngatas e kira-kira kawulane ingsun. Iku piye sing kudu nyekel tombol donga ki tombolmu kuwi membahayakan sekali tombol jegrek, sekali tombol jegrek tepat ya. Jadi mbok tombol. Kawulane entek. Fa'in mahu monggo satu meneka wulaku minni soko ingsun iku ala salati fisolin ingatasi telu piro-piro tingkah wiku ngerti iya itu semua ada jahat kawulo-kawulo kuduman kui tak paringi saluran telung macam tak kai opsi jara-jara tinggi itu tiga pilihan yo. Pecarane yo kudu ngono kuwi. Wong lek welas asih ora kok. Pokoke dekret ngene, ngene dekret ngono lek ora welas asih. Yo paling gak boleh enek pilihan, ada tawar menawar. Tak kei telung macem pilihan. Nomor 1. Imma an yatuba. Ana kawane yen to gelem tobat. Sapa al-abdu kawula minhum saking pira-pira kawula ingsun fa'ati ba moko banjur tobat nampa tobaté sapa ingsun alahi ing ngatasé abet ada kemungkinan dia nanti mau bertobat maka saya terima tobatnya. Nomor 2 wa imaan ukhroja wa imma an ukhrija minhu nasamatan tusabbaku tusabbihu li. Nomor 2 wa imma an ukhrija ana kalane yen to ngetokaken sapa ingsun minuh saking abet kawula mau ngetokaken nasamatan ing anak turun tu sabihu kan gelem maca tasbih sapa nasamali marane yo koyo nasibmu kuwi to he iso lali bapakmu kuwi wong kafir kowe katane yo dadi nabi yo lali asal usul sajae kok yo semacam bapake kafir mungkin anak turune iso metek dadi wong sing apik gelem ibadah bertasbih marane. Ulangnya coba terus blas, potan patah ini. Ya dinteni to, coba susu. Ini kok kemungkinan nomor loro, kemungkinan nomor telu. Wa imma an yuba'asa. Lantono kalani ento. Dikirimakan, bisa mati sampai panginah. Wa imma yuba'asa lantono kalani. Dia terus maksiat sampai mati sampai sok ditangekno ilaya maring ingsun maka itu keputusannya bukan di tanganmu keputusannya ada di tanganku Ibrahim jangan lupa itu fa'in syiktu moga lamun kersa sapa ingsun ya afautu ngapura sapa ingsun anu saking kesalane kawula mau fa'in syiktu lamun kersa sapa ingsun ya aqabtu mongko nyekso ngukum sapa ingsun bu ing kawula sing maksiat mau. Itulah pilihan yang saya tawarkan untuk mereka. Jadi kowe terus modele karo rahasiane makhluk ngamuk, rahasiane makhluk ngamuk, terus kowe ndonga mandi. Terus oleh ndonga mesti sanga, sing maksiat memateni, maksudnya nuruti dongamu lah ya kotan pateni entek makhluk. Nah niku. Wene nek delok niki jene yo. Piye? Lu jaman sak niki lho. Nun jauh sampean bayar. Napa enten kok sing mboten KKN. Men. Dung tukang parkir KKN kok. Lah itu sangge KKN dihukum. Terus ngukum 200 juta kuwi. Lha. Ini betul lo kisah deh. Nah, kok angel lu sih ngomong kakak itu jalan dihukum mau dia. Undi yang bergerakan. Bukan parkir kayak saya cek konjol di jiwi itu surat ditarik. Dan bagian lah. Kalau konjol di jiwi itu surat ditarik. Karena aku juga ngali kok antara ini sing di mobil kalau sing tukang jago parkir Semayan anu mesine karcise niku 400 parkiran sedikit 200 saya 200 cuma enggak usah nganggo karcis gitu dikira ora usah mbok setorne lho iki malah duit 200 mesine kudune mlebu teng pemerintah daerah malah mlebu teng sak sing parkir lha ngene. Nangis kakain, berarti sing duwe mobil ya perlu dihukum. Tukang parkirnya perlu dihukum. Bukan soal 200 rupiahnya, tapi melecehkan perdanya itu yang jadi soal. Nah, tapi aku piye, tapi pas piye jalan dihukum kakak. Lalu saya naik kiai, diadili memperkara KKN 200. Jadi, nek ngono teman yang mau gak, malah api. Ya, tapi yang entah. Dia telung puluh tahun sejak belajar nyelai apa yang terus kok kan bener no orang tahun ya sopo iso wakil alam dijawahkan kakek ngomong minggu untuk kuno-kuno terus mau maca kitab aja lah. Kakek ngomong ngaji ini jadi koran maca kitab wakilalan tidak wakil inna sababa amrilahi saat temennya sebabnya oleh merintah Gusti Allah lahu maring Nabi Ibrahim perintah apa? Perintah tidak diwalati kelawan nyembelih putrane Nabi Ibrahim. Ini diantaranya karena persoalan dia gak pada untuk melas. Ihwa utawi sabab iku hadal makna iki makna. Nah, enten sing cerita sebab Nabi Ibrahim sampai diuji Gusti Allah kanggo nyembelih anake dhewe. Iku nggo pelajaran. Padahal ge lek panjen demen sayang ning anak. Niku cara ilang anake kan nggih gendo. Tapi ternyata Nabi Ibrahim krono panjen demene Nabi Ibrahim teng Gusti Allah niku luwih gedhe kan dibanding anak. Kelangan anak ora masalah. Tetapi kan terus welasane karo makhluk ilang. Wong Nabi Ibrahim sampai ndonga muga-muga mati, muga-muga mati itu lah krono semangate Nabi Ibrahim semangat mbelani Gusti Allah. Hadal makna nih, iki makna alatikan baharokan pertelo polati makna menusakin Nabi Ibrahim. Rupane apa? Minugoldoti saking kerasi Nabi Ibrahim alal usoti yang atas sepuluh kurung sing ahli maksiat wakil lati rahmati ilan setiti welasi Nabi Ibrahim welas lahum maring umsot ahli maksiat. Nabi Ibrahim ngomong ini keras. Masuk terus kahanan museum tempat penyimpanan berhalanya ratu itu lah gedung elit ya. Berhala yang tersimpan pengirpan mesti berhala yang paling sae. Dulu nih kan Nabi Ibrahim berhala itu berhala dipeceli ini kalau gaung keras apa itu. Berarti Nabi Ibrahim memang keras ya. Keras ya. Maksudnya kalau Gusti Allah dikasih pelajaran ben lembut ngeten gak pantas jadi kekasih Gusti Allah kok ora iso niru Gusti Allah. Jenenge kekasih itu ya kudu iso sithik-sithik niru sipate sing dikasihi. Termasuk napa kawelasane ning wong makhluk. Cuma tapi menurut saya melihat ini cenderung, cenderung singkungmu ngaji itu dia, santri ini terutama sembrono, santri ini sembrono, mereka ngerti lek gurune kuwi oleh batasan sama Gusti Allah dikongkon jembar no hati ini kaya rahmati Gusti Allah santri ini no ambah santri yang model ngono iki jenenge santri sing ora duwe sulah, ora duwe tata krama, berarti santri ini kedudukan suul adab. Lah nek suul adab ya enten akibat iki. Mane dadi santri ya kudu ngerti. Ora kok soal halah ngene ora ngira dihukum ora kok soal dihukum lan ora. Kalau kamu melanggar sesuatu hanya karena tidak ada hukuman kamu terus melakukan, itu artinya kamu tidak mau menghormati pengetahuanmu sendiri bahwa itu melanggar. Begitu? Ya kecuali kalau kamu enggak tahu bahwa itu suatu pelanggaran, kamu ngerti kok. Kowe itu ngerti lek ngono iku pelanggaran, ngerti. Lah kok mbok terus wae? Itu namanya kamu sendiri tidak menghargai dirimu sendiri. Walaupun kamu punya alasan, alah melanggar rite ora arep dihukum, Pak Yai ini sabar. Ya iya lek Kyai ini mesti kudu sabar. Perintahe Gusti Allah kon kon sabar. Ya tapi lek murid kan wajib to lek ngormati gurune. Yang pertama kali cara menghormati guru adalah menghormati pengertian yang sudah diketahui murid itu sendiri. Oh, ngoten. Wale pengene teori Robito. Pengene tarekah niku enten istilah teori Robito. Robito itu pengikatan diri antara murid dengan guru. Isbiru wa Robito. Ini Al-Qur'ane Isbiru wa Robito. Padha sabar sira kabeh wa Robito lan padha nyancango semangat ribatnya nyancango semangat bertahan ning gurune benteng nalika perang nalika niki perange perang nafsu ya kowe kudu bertahan melu gurumu aja melu nafsumu. Nah langkah awal untuk bisa rebutan itu napa terus rebutan di makna ini jauh ini maknanya bayangkan gambarnya guru ini, wah bahaya lah. Bayangkan gambarnya guru ini lah malah lali Gusti Allah. Jadi kudu tetep eling itu eling Gusti Allah, aja eling guru ini. Guru ini itu diikat dalam rangka menghormat tatanannya guru. Dawi guru apa lah kalau ada itu jadi ngerap kita. Jauhi gurumu piye carane zikir iku lakonana lha iku jenenge Robito. Ora usah kudu bayangno gambare guru niku sese lak. Ora eling Gusti Allah eling guru apa nek unen-unen hadis mangkana aku kalami guru ora nek mangkana aku kalami la ilaha illallah taala jannah. Terus Robito niku napa? Robito itu mengikatkan diri seperti kelakuan gurunya lah itu yang benar. Gurunya piye lek wiridan wa sila, aku melu sila, apa? Gurunya piye lek wiridan? Oh, tawaruk, ya tawaruk. Gurunya piye lek nonton wiridan? Oh, lampune kudu dipateni, dipateni. Semata-mata bukan karena soal mateni lampu atau ngurupno lampu, persoalannya aku seneng pajang iki karo guru diperintahkan peteng aku tak mbangkang nafsuku tak nuruti dawuh guruku ngoten ora kok terus malah bayangno gambare guru malah ngalahne Gusti Allah nggih wong maca kok iso ndelok kacamata wae ora iso ndelok wacanane nggih guru niku kacamata perantara wasilah untuk bisa zikir. Lenek wis masuk ngene mikir yo guru ora usah didelok. Apa lek gak didelok kok gurune ditinggal ora, ora didelok berarti ditinggal. guna joget aja tersinggung. Nanti kalau murid zikir orang reken guru, orang kok berarti gurunya ditinggal. Justru kowe atuh terus kacamata. Masalah wong kacamataan maca tulisan terus tulisannya sing ketok terus kacamatane coplok lan ngoten. Eh? Setuju ta, Pak? Jadi nun sewu jadi guru niku ya nalika murid punya kreativitas bisa menjalankan apa yang disarankan gurunya. Bahkan seakan-akan gurune kalah pinter karo muridé, gurunya aja tersinggung. Harus sadar bahwa kepandaian murid bisa melebihi guru, itu artinya ilmunya gurunya itu manfaat. Ora kok malah ora pengen nggak pondok jeneng sandingku. Suatu ngono. Kok malah aku kowe lho niku. Seneng jenenge guru ora paham kreativitas murid. Dek, nah, murid yo kudu duwe kejujuran lan tata krama. Aja oleh mengklaim diri kowe. Lah mboten kula sing ngoten mboten sak. Napa guru mulai isane namung ngoten tok lho. Gula kaya Ibnu Malik Alfiyah yang di Alfiyah bahwa bisa kirkai jental tiga ini ngotot kalau sing disik itu bupi-bupi rupanya jenis disik itu mesti lebih unggul dibanding yang duri lagi ada komputer macam-macam gara-gara ada ilmu elektronik ya lah penemuan elektronik itu sih oleh penghargaan mungkin dibungkulah lah ada ngembangnya ya bener guru landaran guru TPQ meng A, I, U, Babi, Bu, Soli, Pantosuri tapi kan itu jasa jadi ini muridnya bisa ngembangnya bisa sampai teko Alfiyah sampai teko bisa moco kita sampai bisa macam-macam itu lah kan terusnya setelah mau balik coplok ya wah ini terusnya lalu nunggi wansul datang soal kemampuan melihat kekurangan murid, kekurangan makhluk itu kalau tidak dibarengi kasih sayang yang luas sebagaimana kasih sayang Allah, maka yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan fitnah atau justru akan menjadi bumerang. Si pengawas ini tidak akan bisa menyebarkan kasih sayang, bahkan dia akan menjadi sasaran tembak bagi orang yang nah, didelok nih gua, terus jadi fitnah kan akhirnya malah walek lah akhirnya tuduh menuduh jadi. Nah, itu ramah kan. Nggak ditaruh bukti ini apa aku ngarang ini? Bukti ini aku muka sapa orang pengadilan nompok muka sapa. Mulanya dalam hal tatanan aturan tetap nganggu syariat, butuh nganggu muka sapa. Sampai Syekh Abdul Hasan As-Sadili piyambak nendawaken senajan kowe iso muka safah kebuka bengo kaya apa ilham sing iso mbok tampa kaya apa tetep dalam cak-cakane nggone lakon setiap harine kowe kudu gunakne syariat kitab lan sunah. Nek ora cocok, nek ora cocok ilham kudu mbok tinggal sing mbok tetep Al-Qur'an lan sunah Rasul. Renek cocok, kuyo jodir. Orang kok ilhamu kuising luwe HP itu hanya sekedar penguat dari Al-Quran As-Sunnah yang lu mbok paham. Ngoten. Wakon Zubiro. Wan, terus sama wan. Wakon Zubiro lan teman-teman wis disebut Bibak Bitafasin yang dalam setengah piro-piro tafsir anahu saat menekan Nabi Ibrahim alaihi salam iku kana ana sapa Nabi Ibrahim iku yuqraju dimikrajaken sapa bihi kelawan Nabi Ibrahim kula lailaten ing dalam saben-saben wengi la samai maring langit. Nabi Ibrahim itu Isra Mi'raj munggah teng langit iku saben dalu wa huwa utawi tandane di mikrofnya satu bengi ku kalau ta'ala jawa Allah ta'ala wa kadhalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh surat Al-An'am ayat 7 gangsal. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono tara tandha kekuasaane Allah. Nuri ngetokaken sapa ingsun Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim ngetokno malaikat samawati ing pira-pira alam gaib pira-pira langit wal ardhi lan bumi. Akhire fa'urija mongko diunggahaken sapa bi Nabi Ibrahim. Zata lailatin dalam siji wengi fatola amoko banjur bisa ningali sapa Nabi Ibrahim alam mudnib ning atase wong dosa. Ya palu kang lakone sapa mudnib fahisatan ing dosa kang ala banget. Fakola amoko dawuh sapa Nabi Ibrahim, Allahumma ahlikni. Allahumma ya Allah ahlik. Mugi mateni panjenengan, mejahi panjenengan hu ing mudnib wong dosa wau, wong gak rumangsa dawuh Nabi Ibrahim. Ya kulo glemangan sapa mudnib rezeki kang rezeki panjenengan. Wong sing dipangan ya rezeki panjenengan. Wayam silan mlaku sapa mudnib ala ardi kateng dhuwure bumi panjenengan, sing dudu mloka mlaku di bumi panjenengan. Dha kok wayu kalibu lan hale nulayani bangkang sapa mudnib amroka ing perintah panjenengan. Enten tiyang kok mentalan mlaku ning dhuwur bumi Gusti Allah mangan rezekine Gusti Allah. Kok isuk mentolo mbili napa mblenjani bangkang perintahe Gusti Allah. Pun panjenengan percaya wong Gusti Pahala kamu pembajur mateni sapa Allahu ing mudnib. Sapa Allah Subhanahu wa taala. Pun patola amo pembajur ningali maneh sapa Nabi Ibrahim malah karo ing ngatasi wong dosa liyane maneh. Pakola mongko ndonga maneh sapa Nabi Ibrahim, Allahumma ahlik. Allahumma ya Allah ahlik mugi mejahi panjenengan hu ing akor. Dan wong liya sing dosa wau. Panudia moko banjur ditimbali sapa Nabi Ibrahim. Kuffan ibadi ruwaida ruwaida fa inni tolam maraituhum ma'asin. Ibrahim kuffa. Ngempeto sapa sira? An ibadi saking dungakno kawula ingsun. Ruwaidan kalih ngenteni Uruwaitan tegesi ngenteni Ibrahim mau coba dunga sing sabar to. Yo timpet aja dunga sing elek. Kowe ake delok sepisan Ibrahim, delok ping pindho, delok ping telu ngono. Lah aku ki delok terus tak pak ini. Moga sak temene ingsun bisa lek tolam masuwe banget. Raiku ningali sapa ingsun hum ing kawulaku. Tak tingali asi naikkan kodoh maksiat. Aku keluwe suwe deloke timbang kowe kowe. Ngono ya aku ora ngrusak malah kowe donga kaya ngono. Dalam mahata pamoko nalikane wis mudhun saka langit sapa Nabi Ibrahim. Ro'a moko ngipi sapa Nabi Ibrahim fil manami ing dalem sarene. Ngipi maing barang zakaro kang nyeritakan sapa Allah Gusti Allah Ta'ala anu saking ma haitu yakulu sekirane dawuh sapa Allah inni arafil manami inni albahu kafang durma zakaro. Dan niku ceritane Nabi Ibrahim urung tutuk tapi entek wektune ceritane urung tutuk tapi entek wektune di tutup menen kasar terus ya buat Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa barakatuh wa sahbati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa ikafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah.